Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ayat talabah, ikhwati billah, azzani Allah wa iyyakum, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adzab wa Dawa' lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya telah kita baca ada perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seseorang supaya doanya terkabulkan, supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib qala rahimahullah thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar. Kemudian dia mendahului di depan hajatnya itu sebelum dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dahului dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa-dosa dia. Taqala thumma tafala 'ala Allah. Kemudian setelah itu telah disebutkan sebelumnya berdoa dalam keadaan khusyuk, ya. Kemudian harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, ya, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat dalam keadaan thaharah, mengangkat kedua tangan, dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertaubat. Setelah itu baru dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wala wa alaha alaihi bil mas'alah. Dan dia ulang-ulang terus-menerus dia memohon tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, setiap kesempatan dia memohon, dia ulang-ulang permohonannya tersebut. Qala wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan. Wa tamallaqahu yani asna 'alaihi. Dan menyanjungnya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dia ulang-ulang permohonannya. Dia memohon kepadanya dalam keadaan rohbah, harap, rojak, warohbah, dan dalam keadaan khauf, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan rohbah min azabi, takut, khawatir dosa-dosa dia menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian dia bertawassul, dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan tauhidnya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Ghafar, ighfirli, ya. Ya Razzaq, urzuqni. Baik. Qala wa qaddama baina yadayhi du'aihi shadaqatan. Kemudian di antara bentuk adab ya, seseorang sebelum memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dahului permohonannya itu dengan amalan soleh ya. Di antara bentuk amalan soleh adalah sedekah ya. Bersedekah kepada fuqara wal masakin. Qala fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan. Maka jika terpenuhi adab-adab yang telah disebutkan sebelumnya itu ya, 10 atau lebih ya, maka hampir-hampir tidak akan ditolak selamanya ya. Pasti akan mendapatkan apa yang dia harapkan, terlindungi dari apa yang dia khawatirkan. Qala wala siyama in sadafa al-adiyata allati akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha madinatul ijabati. Lebih-lebih kalau doanya dia itu ya, doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan doa-doa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan doa-doa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah doa-doa yang terkabulkan. Qala au annaha mutadamminatun lil ismil a'zham, atau doa yang dia panjatkan itu mengandung nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Taqala fa minha ma fi sunan wa sahih Ibn Hibban min hadits Abdullah ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Di antara doa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemungkinan besar akan dikabulkan ya, madinatul ijabah ya, adalah yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah dan juga Ibnu Hibban dari Abdullah Ibni Buraidah At-Tabi'i, Buraidah Sahabi. An abihi, dari bapaknya Buraidah. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan wasilah tauhid. Dia menyatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasannya aku bersaksi bahwasannya engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali engkau, yang Maha Esa, yang dituju oleh seluruh makhluk, yang tidak dilahirkan, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Ini bentuk tawassul dengan tauhidullah ya. Dengan tauhid, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan laki-laki tersebut, beliau bersabda, Laqad sa'alallaha bil ismil a'zami alladzi idza su'ila bihi a'ta u'tiya wa idza du'iya bihi ajaba. Maka sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung, yang jika dia diminta dengannya pasti dia akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika Allah seseorang berdoa dengannya maka dia akan diijabahi. Qala bilam bin laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Dan dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW menyatakan, sungguh engkau telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara namanya yang a'zam. Maka ini di antara bentuk lafaz yang seharusnya ya kita untuk menggunakannya, karena telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung di dalamnya ismullahil a'zham. Ya. Qala fi sunan wa sahih Ibn Hibban, demikian pula dalam As-Sunan dan Sahih Ibn Hibban, aidan min hadits Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik, qala annahu kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli, bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk dan seorang sahabat sedang salat. Qala thumma da'a fa qala, kemudian sahabat yang salat tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sahabat tersebut menyatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bahwasannya segala puji adalah milikmu. Tidak ada ilah yang hak kecuali engkau, Zat yang maha pemberi, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha hidup, ya hayu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alallaha bismihil azim alladzi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung, yang jika di seorang berdoa dengannya maka akan dikabulkan, dan jika seorang meminta dengannya maka akan diberi. Taqala wa akhrajal hadithaini al-imam Ahmad fi musnadihi, dan kedua hadis ini, hadis Abdullah bin Turaidah dan Anas bin Malik, keduanya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala fi jami Tirmidzi min hadithi Asma binti Yazid, dan dalam Jami Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi dari hadis Asma binti Yazid, qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismullahil azamu fi hatainil ayataini. Beliau menyatakan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu terdapat pada dua ayat ini. Qala wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala fatihati Ali Imran alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Qala fi musnadil Imam Ahmad wa sahihil Hakim min hadits Abi Hurairah wa Anas ibn Malik wa Rafi'ah ibn Amir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alifu biya dzal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha wal zamuha wa dawimu 'alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, terus meneruslah kalian mengucapkan ya dzal jalali wal ikram dalam doa-doa kalian, tergantunglah dengannya, lazimilah dia, dan mudawamalah dengannya dengan lafaz ya dzal jalali wal ikram. Qala fi jami Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila samaa' wa idza istahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Dan dalam jami Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu perkara yang menjadikan pikiran beliau, ya yang menjadikan sesuatu itu dipikirkan ya dalam benaknya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit ya, ketika menghadapi suatu perkara, suatu masalah. Wa idza istahada fi du'a, dan jika beliau bersungguh-sungguh di dalam doanya ya, maka beliau menyatakan ya hayyu ya qayyum. Qala fihi aidan min hadits Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazatahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Dan dalam jami Tirmidzi pula dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadikan gundah suatu perkara, maka beliau menyatakan ada suatu perkara yang menjadikan gundah beliau, beliau menyatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya. Ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Baik, qala fi sahih hakim min hadits Abi Umamah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Sutai ibni Ajlan Abi Umamah ya. Qala ismullahil azamu fi talati suwarin min al-Qur'an Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang azam ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung itu pada tiga surat di dalam Al-Qur'an ya, pada surat Al-Baqarah ya, ayat 255 ya. Al-Baqarah ayat 255. Baik, siapa yang tahu apa Al-Baqarah ayat 255? Nah, ayat kursi ya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyul Qayyum ya. Wa Ali Imran, pada awal Ali Imran tadi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Wa Taha, pada surat Taha ayat 111. Qala ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ya. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Baik, itu nama Allah Subhanahu wa taala yang azam, ismullahil azam, ya. Yang barang siapa berdoa dengannya, berwasilah dengannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Taqala al-Qasimu, berkata al-Qasim, ya rawil hadis, qala tatamassuha fa idza hiya al-hayyul qayyum, ya. Maka aku mencarinya tiga surat dalam Al-Qur'an tersebut, Al-Baqarah, Ali Imran dan surat Thaha tersebut. Maka aku dapati ternyata adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Taqala fi Jami' Tirmidzi wa Sahihil Hakim min hadits Sa'd bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Da'watu dhinnun Ibta'a wa huwa fi batnil hud La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, doanya dhunnun, ya. Siapa dhunnun itu? Ya. Ya. Nabi Yunus, ya. Doanya Nabi Yunus, idza'a wa huwa fi batnil hud. Ketika beliau berdoa dalam keadaan di dalam perutnya ikan, ya. Di dalam kegelapan, gelapan perut ikan, di kegelapan dasar laut, ya. Kegelapan malam, ya. Kegelapan hujan, ya. Di tempat yang sangat jauh, mengerikan, ya. Maka beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rasulullah menyatakan, Innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Bahwasannya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya pada sesuatu pun kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Baik, ini diantara doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya barang siapa yang berdoa dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka hendaknya bagi kita untuk menghafalkan lafaz-lafaz tersebut, ya. Dibiasakan lisan-lisan kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Baik. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Qala fi Mustadrak Al-Hakim aidan min hadits Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimun fata'a bihi yufarrijullahu bi anhu yakni du'a'u dhinnun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam riwayat Hakim, aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu jika menimpa seseorang itu perkara yang menyibukkan dia, menyibukkan pikiran dia, membuat dia gundah gulana. Kemudian dia berdoa dengannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari perkara yang membuat dia gundah gulana, gelisah tersebut, ya. Yakni doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus, ya. Baik. Yang di atasnya. Taqala fi sahihihi aidan anhu annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul hal atullukum ala bismillahil azam du'a Yunus. Dan dalam Sahih Al-Hakim juga dari hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu juga Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan dengan Ismullahil Azam doanya Nabi Yunus. Qala rajulun ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah? Kemudian seorang sahabi bertanya, ya Rasulullah, apakah Ismullahil Azam tadi itu hanya khusus bagi Nabi Yunus saja? Qala ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najainahu minal ghamm wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kau mendengar dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami kabulkan untuk dia Nabi Yunus alaihissalam, wa najainahu minal ghamm, dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, maka demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa ayyuma muslimin da'a fiha fi maradihi 40 marratan famata fi maradihi dzalika utiya ajra shahidin wa in bara'a bara'a maghfuran lahu. Dan siapapun dari seorang muslim yang berdoa dengannya pada waktu sakitnya dia 40 kali, kemudian dia meninggal dunia karena sakit tersebut, maka dia diberi pahala syahid. Dan jika dia sembuh, maka dia dalam keadaan telah terampuni dosa-dosa dia. Baik, tapi sanad riwayat ini terdapat seorang rawi yang matruk. Baik, qala fi sahihain min hadits Ibn Abbas, dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam keadaan ketika ditimpa kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya ketika dalam keadaan berat, kondisi sedih, gundah gulana, ya. Taib. Qala fi musnadil Imam Ahmad min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqula la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam musnad Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku, jika menimpa diriku kesulitan, kesusahan, supaya aku mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mengingat Zat yang Maha Kuat. Ya. Qala fi musnadihi aidan min hadits Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba hatan qattu hambun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyatika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabika au istatarta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'ala al-Qur'an al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ammi illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu faraha faqila ya Rasulullah ala nata'alamuha qala bala yang bagi liman samyaha an yata'alamaha. Dalam musnad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang ditimpa dengan kegundahan kesedihan. Kemudian dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku di tanganmu, telah berlalu padaku hukummu, adil padaku ketetapanmu. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang kau miliki, yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau kau turunkan di dalam kitabmu, atau nama yang kau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu, supaya engkau menjadikan Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku dan penerang dadaku yang menghilangkan kegundahanku, menghilangkan kesedihanku. Maka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kan hilangkan kesedihan dan kegundahannya tersebut, dan Allah akan gantikan tempatnya dengan kegembiraan. Tempat kesedihan, kegundahan tersebut pada hatinya Allah ganti dengan kegembiraan. Maka salah seorang bersahabat bersana bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami mempelajarinya? Maka Rasulullah menyatakan, tentu sepantasnya bagi orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya, ya. Karena pasti setiap orang, ya, siapapun dia, ya, pasti akan mengalami, ya, sedih, kesedihan, ya, gundah gulana, ya. Maka ketika dia tahu obatnya, ya, ketika dia tahu jalan keluarnya, akan menjadi ringan bagi dia, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, ya. Baik, maka akan ringan beban-beban yang ada pada pundaknya tersebut, ya. Dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, ya. Taib qala Ibnu Mas'udin, ma qaraba nabiyyun minal anbiya'i illa saghatha bit tasbih. Dan akar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan tidaklah seorang nabi pun mengalami kesulitan, ya, dalam kehidupannya, dalam dakwahnya, kecuali nabi tersebut meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih. Qala wa dzakara nabi dunya fi kitabil mujabina fi du'a. Dan Ibn Abi Dunya, beliau menyebutkan dalam kitab beliau orang-orang yang dikabulkan doanya Anil Hasan an Anas bin Malik qala kana rasulun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam min al ansar yukna aba miklak, adalah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dari ansar yang berkunya dengan Abu Miklak. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi, dan beliau adalah seorang pedagang yang berdagang dengan modalnya diri sendiri dan juga dengan modalnya orang lain. Ya, dribu bihi fil afaq, ya, beliau berkeliling ke penjuru negeri untuk berdagang. Wa kana nasikan wari'a, beliau adalah seorang yang ahli ibadah, ya, dan seorang yang warok. Qala fa kharaja marratan falaqiyahu lisun muqannaun fisilah, pada satu saat dalam perjalanan dagangnya dia dihadang oleh seorang pencuri, perampok yang menggunakan senjata, bersenjata lengkap. Fa qala lahu dha'ma ma fa inni qatiluk, perampoknya mengancam, letakkan hartamu, keluarkan semuanya, maka aku akan membunuhmu. Taqala ma turidu min dami sa'nuka bil mal, Abu Miklak menyatakan, apa pentingnya, apa butuhnya kamu terhadap darahku, maka silahkan ambil harta ini semuanya, ini harta ambilan, ya. Jangan ganggu darahku. Qala ammal mal fali wala suridu illa damak, ya. Maka pencurinya, perampoknya menyatakan, harta itu juga milikku, ya, tak rebut, ya. Dan aku tidak menginginkan kecuali darahmu. Qala amma idza abaita fadharni usalli arba raka'atin. Kemudian Abu Miklak menyatakan, kalau demikian, ya, kalau kamu tetap, ya, ngerampok harta dan juga ingin membunuh jiwa, maka tunggu, biarkan aku sholat 4 rakaat saja, ya. Beri kesempatan aku sholat 4 rakaat. Qala sholli ma badalak, maka pencurinya, perampoknya menyatakan, sholatlah semaumu. Qala fa tawaddu'a thumma shalla arba raka'atin, kemudian Abu Miklak berwudu dan sholat 4 rakaat. Baik, doanya orang yang sedang dalam keadaan yang darurat, ya, sebagaimana adab sebelumnya, ya, inkisarul qalb, ya, hatinya sudah harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia yakin tidak ada yang bisa memberi jalan keluar, tidak ada yang bisa memberi bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kondisinya Abu Miklak, ya, di tengah perjalanan dihadang seorang perampok yang bersenjata lengkap. Qala fa kana min du'aihi fi akhir sajdatin an qala, maka di antara doa beliau di akhir sujudnya beliau menyatakan, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alan lima yurid, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudham, wa binurika alladhi mala'arkana arsik, antakfini syarra hadzal lis. Ya mughits aghithni, ya mughits aghithni salasa marrat. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru setelah itu memohon, ya Allah, cukupkan aku dari kejahatan perampok ini, ya, lindungi aku dari kejahatan perampok ini. Qala fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi harbatun qad wada'aha baina uhuni farasihi, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda dan dalam keadaan membawa tombak di antara telinga kudanya, ya. Sudah dihunuskan tombaknya. Falamma basara bihi lisu aqbala nahwahu fata'anahu faqatalahu. Maka ketika perampoknya itu melihatnya, penunggang kuda itu menghadangnya, menghampirinya dan menombaknya dan membunuhnya. Tsumma aqbala ilayhi faqala kum. Kemudian penunggang kuda itu menghadap kepada Abu Mi'lab, kemudian berkata, berdirilah. Fakultu man anta bi abi anta wa ummi, siapa kamu ini? Qala faqad awathani Allahu bikal yaum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolongku denganmu pada hari ini. Ingin tahu siapa orang yang berbuat baik padaku ini, ya. Faqala ana malakun min ahli samai rafi'ah. Maka dia menyatakan, aku adalah malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ta'ata bidu'a ikal awal fasami'tul abwa bersama qaqatan. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama, maka aku mendengar pintu-pintu langit yang bergetar. Tsumma ta'auta bi du'aika tsani fa samitu li ahli samai dzajatan. Kemudian kau berdoa dengan doamu yang kedua, maka aku mendengar penduduk langit bergemuruh. Tsumma ta'auta bi du'aika tsalits. Kemudian kau berdoa dengan doamu yang ketiga, faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza du'a'u makrubin. Fasa'altullaha an yuwalliyani qatlahu. Ini adalah doanya seorang yang dalam kesumpitan, kesulitan. Maka aku, malaikat tadi mengatakan, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengutusku untuk membunuh perampok tersebut. Taqala al-Hasan, berkata Al-Hasan yang mengisahkan dari Anas bin Malik, faman tawaddoa wa shalla arba'a raka'atin wa da'a bi hadza ad-du'a ustujiba lahu makruban kana au ghairu makrubin. Maka barang siapa yang berwudu, salat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka akan dikabulkan untuknya, baik dalam kesempitan kesulitan dia atau tidak dalam keadaan lapang, pasti Allah Subhanahu wa taala kan mengabulkannya. Baik, ini di antara lafaz-lafaz doa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin akan dikabulkan doanya, ya. Maka sekali lagi, sepantasnya bagi kita untuk menghafalkan lafaz tersebut, kita gunakan dalam doa kita setiap harinya, ya, digunakan, ya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.